Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bersama dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengkaji ayat 9 surah As-Suara juz 19 sebagaimana yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Yang artinya, sungguh Tuhanmu dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Para pendengar RRI yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat sebelumnya, di situ pernah menjelaskan kepada kita bersama tentang tanda kebesaran Allah, sebagaimana pesan dari kebesaran Allah itu agar kiranya kita tidak menimbulkan perilaku untuk menjadi tidak beriman kepadanya. Para pendengar RRI yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini telah hadir para narasumber kita, ada Ustaz Zainal, ada Ustaz Fadli, yang akan memaparkan tentang ayat 9 ini. Kepada Bapak Al-Ustadz, kami persilahkan. Terima kasih Ustadz Syamu. Ayat ke-9 yang kita kaji ini menegaskan hakikat Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang maha perkasa, tapi keperkasaannya untuk menyebarkan kasih sayangnya. Ketika ada orang yang begitu banyak dikucurkan nikmat, dikucurkan anugerah, dikucurkan kebaikan, dikucurkan kesehatan, dikucurkan harta melimpah, dikucurkan istri yang menyejukkan mata, dikucurkan anak yang begitu menggembirakan, cucu yang begitu membahagiakan, dan kemudian ditutup dengan tidak beriman, maka di sini di ayat ke-9 Allah mengatakan, nothing tulus, tidak ada ruginya Anda tidak beriman kepada saya. Toh saya adalah Tuhan yang maha perkasa. Ini adalah gambaran bagaimana Allah sang maha perkasa tadi ingin menetapkan eksistensinya bahwa sebenarnya dia tidak memerlukan hambanya, hambalah yang memerlukan dia. Dia tidak bergantung kepada makhluk, makhluklah yang bergantung kepada dia. Tetapi walaupun Allah maha perkasa dan sangat mudah pada detik itu juga ketika kita durhaka Allah menimpakan azab kepada kita, tapi Allah tidak melakukan itu semena-mena, tidak melakukan itu sekonyong-konyong, tidak menurunkan itu secara tiba-tiba. Allah menunda, menunda, menunda dengan semangat ar-rahimnya, dengan semangat kasih sayangnya. Agar apa? Mudah-mudahan kelak di suatu masa kita yang hari ini terlena, bangga dengan kekuatan, angkuh dengan dengan jabatan, euforia dengan harta yang dimiliki, suatu saat menjadi kembali kepada Allah, taubat. Maka di sini Allah menunda dengan dua harapan, akan ada nanti di masa di mana kita menyesali kesalahan yang pernah kita lakukan di zaman dahulu dan kita kembali kepada Allah dengan sukacita. Atau yang kedua, siksaan ketika itu diberi, diberi, diberi dan kemudian dibanting, maka siksaan itu sungguh amat pedihnya. Ada orang yang begitu tiap hari mendapatkan nikmat, begitu makmurnya, begitu jayanya, begitu sudah sampai puncak karir, jatuh. Itu adalah wujud dari peringatan bagi yang lain, dan itu juga wujud dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah menggambarkan kepada kita, don't worry, be happy. Wahai para dai, wahai para mubalik, tetaplah menyebarkan kebaikan. Kalau toh mereka tidak mau beriman, yakinlah kita beriman kepada Tuhan yang maha kuat, maha kuasa, maha bijaksana, maha perkasa, maha segalanya. Tetapi keperkasaannya, kekuatannya dibingkai dari bingkai kasih sayang. Ayo kita ajak jemaah kita dengan semangat kasih sayang itu. Ayo kita ajak mereka yang tidak mau dan belum mau dengan penuh kebaikan, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh harapan. Moga-moga mereka mau, karena memang Allah pun selalu menunda demi kebaikan hambanya. Ya, Ustaz Fadli. Sahabat inspiratif rahimakumullah, wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dari ayat 1 sampai ayat 8 kita telah dipaparkan dengan samudra inspirasi yang kita bahas dari hari ke hari, one day one ayah, luar biasa bagaimana Allah mengclose dalam satu statement di satu bahasan kita tentang Muhammad SAW tidak usah bersedih hati terhadap keingkaran musyrikin. Di ayat 9 Allah ingin mengatakan, sungguh Allah Tuhanmu wahai Muhammad, dialah yang maha pengasih dan dialah yang maha penyayang. Sehingga perkasaan yang dikatakan oleh Ustaz Dr. Zainal Arifin tadi, begitulah perkasaannya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi keperkasaan itu bukan sebagai bentuk, jikalau ada azab, jikalau ada musibah, bukan sebagai bentuk kejamnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi selama masih di bumi Allah berkasih sayang dengan kita. Diharapkan dengan cobaan sakit, dengan cobaan bangkrut dan pailit, dengan cobaan bencana alam, dengan cobaan gunung, sinabung, banjir, bandang, ini diharapkan kita balik lagi ke jalan yang benar. Jikalau yang meninggal kita doakan sebagai bagian dari mati syahid, jikalau kita yang masih hidup, insya Allah ini menjadi pembelajaran. Maka sahabat inspiratif, kita banyak disapa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang indah untuk menyadarkan kita tentang bagaimana kita harus bertasbih, bagaimana kita harus membesarkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha Kasih Sayang. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang dipaparkan oleh Ustaz Zainal tadi, kita bisa mungkin merujuk di ayat 16 Al-Baqarah, ulaikal ladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Mereka yang membeli kesesatan dengan petunjuk Islam, maka perdagangan mereka itu, yang menurut mereka beruntung hidup di dunia ini itu, ya, mereka tidak akan mendapat petunjuk. Dilanjutkan di ayat berikutnya, bagaimana keadaan mereka itu, orang-orang yang merasa beruntung dengan dunianya yang luar biasa saat ini dan belum beriman. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu zahaballahu binurihim fatarakahum fi zulumatin la yubsirun summun bukmun umyum fahum la yarjun. Iya, sukses besar, tinggi besar, iya, nanti ini ibarat hanya lilin, hanya ibarat penerangan sementara. Ketika Allah menghembus lilin itu, gelap dan gelap lah, dan gelap semua hidup kita, gelap semua kesuksesan yang selama ini kita anggap terang. Inilah menjadi pembelajaran kita. Ini adalah keperkasaan Allah, tapi bukan untuk menjatuhkan orang-orang yang saat ini ketimpa musibah mungkin dengan korupsinya dan menjadi gelap. Buat orang yang saat ini gelap gara-gara kena bencana alam, iya, cuman Allah Maha Kasih Sayang. Semoga dengan jalan ini kita bisa kembali. Semoga dengan sakit yang saat ini kita mungkin gelap, tidak punya uang, sulit masuk ruang UGD, bagaimana cara menyembuhkannya? Mungkin dengan cara ini doa kita khusyuk dan akhirnya dapat jalan keluar, dan kita dengan kenal Allah dengan baik karena musibah itu, insyaallah. Baik, terima kasih Ustadz Zainal, Ustadz Fadli yang sudah mewafarkan dari inspirasi yang bisa kita ambil dalam ayat 9 ini. Tapi paling tidak di sini harus kita pahamkan bahwasanya ketika Allah akan mengungkapkan Rabbun, maka itu adalah nama Allah dalam aspek membimbing dan mengarahkan. Dan di sini kalau kita lihat Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang, ini merupakan metode pendidikan yang sangat baik sekali. Ketika kita ingin menegaskan sesuatu hal, seorang guru itu harus tegas dan setegas-tegasnya memberikan kebenaran itu. Akan tetapi ketegasan itu jangan berdampak kepada asingnya dia kepada kita, tetapi kita harus mampu memberikan penyayang. Karena itu merupakan inspirasi pendidikan yang harus kita pahami. Jadi kalau kita sebagai orang yang memiliki jiwa sebagai pendidik, jiwa sebagai pemimpin, jiwa sebagai orang yang dipercaya, maka awal mulanya harus tegas sebagaimana Allah mengatakan Maha Perkasanya. Lalu kita harus mampu menyambungnya dengan Maha Penyayang. Artinya kita juga masih memerlukan dia agar kiranya perubahan itu mengalami sesuatu hal yang lebih baik. Mungkin demikian para pendengar RR Yaman Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.